Pertanyaan mengenai hakikat busana muslimah, yaitu Ustaz, di satu sisi hati bergembira dengan mulainya berkembang dari dakwah salaf al-husnah wal jamaah ini. Tapi di satu sisi hati sedih melihat busana muslimah pada saat ini banyak yang tidak memenuhi kaidah-kaidah syariat. Walaupun besar tapi terlihat membentuk tubuh atau menciplak ke tubuh. Bagaimanakah sebenarnya hakikat busana muslimah yang syar'i dan apa hukum cadar itu sendiri, Ustaz? Penjelasan dan nasihatnya. Tentunya, ya, syariat kita mempunyai maqasid, tujuan-tujuan daripada disyariatkannya berbusana muslimah. Hanya wanita-wanita yang faqih saja yang memahami tentang tujuannya. Berbeda dengan wanita-wanita yang tidak faqih, sehingga akhirnya yang tadinya tidak menutup aurat, berpindah dengan menutup aurat, namun dengan memperlihatkan kecantikan yang lain. Sehingga akhirnya tujuannya berpakaian hanya sebatas memperlihatkan kecantikan. Padahal maksud tujuan daripada syariat adalah agar wanita itu tidak menimbulkan fitnah kepada laki-laki. Maka seorang wanita yang faqihah faham bahwa tujuan menutup aurat, Allah memerintahkan jilbab, ya, memerintahkan untuk menutup aurat, tiada lain adalah untuk meminimalisasi fitnah, ya, syahwat yang akan terjadi antara laki-laki dan wanita. Untuk menjaga pandangan-pandangan para laki-laki juga, agar mereka senantiasa bisa bertakwa kepada Allah, hatinya senantiasa terjaga, tidak terjadi hubungan-hubungan yang tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga akan muncul kerusakan-kerusakan berupa penyakit, berupa hilangnya keturunan dan yang lainnya. Maka dari itu, ya, ketika seorang wanita yang faqihah paham, dia akan tahu bahwa memakai busana muslimah tujuannya bukan untuk mempercantik diri di hadapan laki-laki. Akan tetapi hakikatnya adalah menjalankan perintah Allah agar dirinya dijaga oleh Allah. Maka ia pun berusaha memakai pakaian-pakaian yang gelap, yang bukan mencolok maksudnya, ya. Demikian pula tidak tipis, akan tetapi dia tebal, tidak membentuk tubuhnya dan yang lainnya. Karena itulah maksud tujuan daripada disyariatkannya hijab. Maka tentunya hal ini hanyalah difahami oleh wanita-wanita yang faqih saja, yang faham tentang tujuan yang diinginkan oleh Rabbul Izzati wal Jalalah. Allahu a'lam. Dan hukum cadar itu sendiri, Ustaz? Adapun tentang cadar, telah ikhtilaf para ulama tentang masalah ini, ya. Sebagian mengatakan wajib, sebagian mengatakan sunnah. Di masing-masing mempunyai hujah-hujah dan dalil-dalil yang sama-sama kuat, di mana saya sendiri berpendapat kepada pendapat yang mengatakan itu sunnah muakkadah, sunnah yang sangat ditekankan. Ya, karena adanya dalil-dalil yang menunjukkan bahwa ini perkara yang tidak wajib. Ya, di antaranya hadis Asma bintu Abi Bakar yang dihasankan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah bahwa Rasulullah bersabda kepada Asma, wahai Asma, wanita apabila telah balig tidak boleh memperlihatkan dari tubuhnya kecuali wajah dan telapak tangan. Demikian pula riwayat-riwayat yang lain, dalil-dalil yang lain yang dibawakan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah dalam kitab beliau Ar-Raddul Mufhim, bisa dirujuk kitab tersebut, ya. Akan tetapi bukan berarti sunnah itu ditinggalkan. Toh yang lebih bagus adalah melaksanakan sunnah, apalagi ini sunnah muakkadah yang ditekankan, ya. Wallahu a'lam.